Ibrani, Hondongam, 10, Tallu. Lapo halu kuak sika maseliu mesa sola mesa, umbasusi sinapogo tomak sola subum. Tak de lamon raya untai mamanapa to sabe to tak pakuak si isangam. Lasi umpatenna, akademi tau tak denna pelabilo, ya ke malaikat diana to sabe. Si palai liwak penabammu to ditahungkum, mato-mato mahasang kuak duka ditahungkum. Susi toy duka lako to yasian nanaya dipuga usam, mato-mato mahasang kuak duka dipateem. Pahal luasang kuak umpak kasalai kasih lumbangan nilan dapo, anatak kuak malau lulu pak bane tawam. Aka to mak gau sesu anato lulu pak bane tawam, lana tahungkum puang Allah Ta'ala. Pasi kambela yak kalemu kameluan lako doi, sapo indo pada deenna lako kalemu, lapa halu hiya iamu annamane? Ganna Aka puha mak batakada puang Allah Ta'ala nawa? Tak kuak laku pelei. Inna tak siya kuak laku pahandah handam baba. Yan tuan nabahaning kiak mak tulak tawa. Debata to mampamuloinku, tak den lakendek kamahyasangku. Aka tak den nakalamala napugau hupatau laku kaleku. Daung kalembe ya ingganna tope babammu, indo tong palandasan kuak batakadan na puang Allah Ta'ala. Pasalu ya penawa, maa kasus ibuana pak pegosam mapianna, anong potandengan ya kamata pasanna. Yesus Kristus tati beho susu tati den dekatonam, mengkalau diomai sule lako temo, analada da sule lako salako lakona. Daung mak dinak lana bawa bulin ninggan na indo pepak guhuan tak susi indo pepak guhuangki. Aka mapia kiang gampak kamasena puang Allah Ta'ala pakatotok penabanta, teyen do pahenta dio na kinande lamalan na diande na latakna. Aka pahenta ya to'o, taya deng guna na lom pakatotok penabanna tuntuhui. Kita-kita to matappa, den nak kita ngiam pehu malasanta, anain do bupe malak yabo, taya malana andin do sandona tu Yahudi, to mengkahil lambahung kapenombaanna. Situ piadasanna tu Yahudi, angga haha nolo-olo sinababa sandoto tamatambi handam maseho na peumalasam mendadi pebasin na dosa. Anaindo ya bakkena ditunu mampu ia dio sulipan nongian dio ngeme bahum. Yanto kasuhunganna anna dipate dion duka sulipan na kota puang Yesus anna mala hahana umbasei lau dosa budan na hupatau. Dadi, pahallu kia duka umpelein dongian dio ngeme bahum anna untuhu kia puang Yesus pada pada si tinin do pantel le puha na si dim. Akailan nin delino, tak den dongian lama la tongi to hosule lako salako lakona, sapo muinawanawa kia indo ngian la tongi kedakoi. Yan to, anala pahalung kia umpuji liu puang Allah Ta'ala umpulalam puang Yesus. Pampujian nyan to, buah pemalak talangan puang Allah Ta'ala lembak dia puduk tampak kasalai sanganna. Tak ku ada lamun dong pogok kama piaam, anna lom pamuloi kuak sulamu tu si ding kaku hangam, aka buah pemalaian to na puhai puang Allah Ta'ala. Tuhui manapa ya pampahek na tope babammu, anna mengkahek kuak diolona. Aka lampeng kahangan na, angga sungak mu anapak kedua-duai, anna tak malatala na tula asan indo pengkahangan na diolona puang Allah Ta'ala kedakoi. Tuhui, anna malah masanam penabanna ungkahek kuak. Aka maka tak kuak menuh di olona, ialah mapik di penabanna, annanya to'o, tak laki guna lako kalemua. Pak sambah jangan liukam. Apa nak kata pak ikiwa, maseho penabangki, aka ilan ninggan na pak palakuangki, melok liukan duka lompugau kamaloloam. Lak bilak binna kaleku, ku pelau sikda-sikda nampak sambah jangan na, mba ke malak masimpa mati numpelambi ikuak. Handan dan nipuang Allah Ta'ala kabutuan na kamasa kias sola kamasa nangam, anna to puhon pati bangon puang Yesus to mak kambi handan matande di mayalak na to mate, laun paponnoi kwa inggan na kahakaha mapia, indo laun pahaluan nilan numpalako paelok na. Aka puha di pati tollo aha na tumpu manas sa indo pak dandiam bakahu, to ladak dak liu sule lako salako lakona. Anna handan dan nipuang Allah Ta'ala lameng kahil langkaleta, umpadadi indolana pohena umpolalan Yesus Kristus. Dipuja na dipak kasalle sangan na Yesus Kristus, sule lako salako lakona. Hawana inna ladiwa. O inggan na kuak sola subungku, kupelau sikda-sikda ku uwa, tahima yak sola pono sakbah indekada penanak ku matim, akatak siang kalando sin na indesuhakku. Anna lapahalua muissa mua, indo sola subunta Timotius dilapasam ilamita hunkum. Maka to kesulen nindena pelambi ya, iala sola kamatinum pelambi ikua. Palandasan kan ni salama kila ko ingganna to pe babamua, anna la ko ingganna umak na puang Allah Ta'ala itim. Anna salama na duka matin ingganna sola subunta inda Italia. Handan dani debataun tambak kuak pada-pada. Padan to'o.